Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kami, jamaah sholat Jum'ah, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun seburuk-buruknya perkara di dalam syariat Islam yang sempurna ini adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan ibadah. Karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan ibadah adalah awal mula kesesatan, dan setiap kesesatan akan kembali menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami, dalam majelis salat Jumat yang berbarokah ini insyaallah, khatib hanya hendak mengingatkan akan sekalian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri kita pribadi maupun pada keluarga-keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa ataakum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang terhadap diri-diri kalian mengabulkan apa-apa yang kalian minta, apa-apa yang kalian butuhkan Allah yang mencurahkan kepada kalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kalian wahai hamba-hamba Allah ingin menghitung nikmat-nikmatnya yang telah Dia curahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya dalam keadaan yang sudah demikian itu, kalian wahai hamba Allah manusia banyak yang melampaui batas, zalim dan kafar, yakni kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kepada diri kita. Nikmat yang paling besar, yang paling bermanfaat bagi diri kita adalah nikmat-nikmat yang berhubungan dengan perkara-perkara dalam urusan agama kita. Nikmat-nikmat dalam urusan dunia tidak bisa kita pungkiri, Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan banyak nikmat pada kita. Tapi ini bukan pembeda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang beriman dengan hamba-Nya yang kafir. Orang kafir pun juga banyak yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, bahkan dilebihkan terkadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenikmatan-kenikmatan dalam urusan agama, dalam urusan-urusan akhirat, inilah kenikmatan terbesar yang layak kita syukuri. Tapi kembali lagi, innal insana ladzalumun kafar. Banyak manusia ini melampaui batas, banyak dari mereka yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nikmat-nikmat yang seperti ini nikmat-nikmat dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dalam urusan hidayah, taufik dan semisalnya ini tidak datang dalam bentuk yang bisa dirupakan uang atau sesuatu yang dihitung secara fisik atau yang bentuknya megah, magrong-magrong. Tidak. Sehingga lupa, banyak bahkan dari orang-orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala meniti jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini, mereka sendiri tidak sadar sedang berada di atas kenikmatan yang besar. Kenapa? Bukan berbentuk fisik, masalahnya di situ. Mereka akan sadar itu adalah nikmat ketika nikmat itu dicabut dari mereka. Hamba-hamba Allah, perhatikan. Bagaimana dengan mudahnya kita bisa mengakses ya, ilmu-ilmu, kajian-kajian Islam bermanfaat sesuai dengan pemahaman pendahulu kita yang saleh, Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di masa-masa kita sekarang ini, ada ma'had di kota kita, ada masjid-masjid yang rutin menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah. Kita mendatanginya dalam keadaan aman, tidak ada keributan, tidak ada penentangan, penolakan atau peperangan yang mengganggu jalannya kita. Sedangkan di lain tempat, banyak orang yang mereka itu suasananya seperti kita, aman, tenteram, dicukupi oleh Allah, tapi tidak bisa mendapatkan hidayah untuk mendatangi hal-hal yang seperti ini. Ada di antara mereka di lain tempat yang lain. Di tempat yang lain, mereka mendapat hidayah seperti kita, tapi mereka terhalang untuk mendatangi kajian-kajian keilmuan seperti yang biasa kita datangi, karena bisa jadi di sana tidak ada ahlul ilminya, tidak ada ustadznya, atau ustadznya terlampau jauh, atau dia ini adalah orang yang tinggal di negeri yang sedang berkonflik, sehingga jangankan untuk mendatangi majelis ilmu untuk menyelamatkan nyawanya, setiap hari dia harus tidur saja dalam keadaan ketakutan. Sedangkan kita ini masya Allah, untuk urusan kita menuntut ilmu, ada majelis-majelis yang terbuka lebar. Untuk urusan tarbiyah, pendidikan anak-anak kita misalnya, sudah ada ya orang-orang yang mau berta'awun untuk menyelenggarakannya, sehingga anak kita, generasi penerus kita mendapatkan ya pendidikan yang sesuai dengan jalannya para salaful ummah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat-nikmat seperti inilah, fama bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang datang pada kita datangnya dari Allah. Yang seperti ini harus senantiasa diingat-ingat, senantiasa disyukuri, dan senantiasa dijaga nikmat ini. Istiqomah kita di atasnya, mensyukuri, menjalankan hak-hak dari nikmat tersebut, sehingga nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya seperti orang yang kebal terhadap nikmat itu. Setiap hari dicurahi nikmat seperti itu terus, sehingga lama-lama merasalah biasa ae, biasa saja. Menganggap lama-lama bukan nikmat lagi. Nah, ini bentuk kufur nikmat. Padahal ini adalah nikmat yang besar. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah, bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang kuberikan, aku akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut atas kalian. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tapi jika kalian kufur, tidak tahu berterima kasih kepada Allah, tidak pernah bersyukur pada Allah, sesungguhnya ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangat pedih. Adab di dunia, azabnya apa? Dicabut nikmat tersebut, dan azab di akhirat, mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Jadi saudara-saudara kami ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah nikmat yang paling pantas untuk kita syukuri. Kita diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dalam bentuk seorang muslim, menjadi seorang muslim, lalu mendapatkan hidayah untuk mengenal pemahaman agama Islam yang benar, lalu Allah kembali mencurahkan nikmat-Nya dengan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana untuk memperkebal keimanan kita, untuk menambah keilmuan kita, untuk mendidik generasi-generasi setelah kita. Itu semua harus senantiasa disyukuri oleh diri-diri kita. Dan kita tidak boleh mengkufurinya. Supaya apa? Supaya nikmat itu langgeng. Supaya nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi pribadi-pribadi, hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan kurang walaupun kita mengkufuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi ketika kita mengkufurinya, kita akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur selama nikmat itu masih ada bersama kita. Nikmat-nikmat khusus yang saya sebutkan tadi, nikmat-nikmat dalam urusan agama, nikmat-nikmat dalam urusan akhirat. Aku luka ulihaza. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dzambin wa khathiatin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Saudara-saudara kami, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara kita bersyukur, menjaga nikmat-nikmat dalam urusan agama kita, dalam urusan akhirat kita, dalam menjaga nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat apa? Kenikmatan mendatangi kajian ilmu, kenikmatan dalam urusan pendidikan. Yang pertama tentu saja kita harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan perbuatan, ucapan dan tindakan kita. Semakin istiqomah dalam beribadah, semakin banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat mendatangi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita berniat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan aras-arasan, jangan bermalas-malasan. Kemarin sudah datang, hari ini ya. Tidak usahlah, paling segitu-gitu saja. Nah, ini bentuk kufur nikmat. Kalau mensyukuri, dia akan senantiasa bersemangat. Masya Allah, ada kajian rutin terus. Ya, di masjid, di tempat biasanya, ya, kami menimba ilmu di sana. Semangat. Ya, setiap hari datang dengan semangat yang terus baru. Semangat yang terus menggebu-gebu, semangat yang terus berlipat ganda. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, adalah bertaun dengan pihak-pihak yang menjadi wasilah nikmat itu datang kepada kita. Ya. Karena apa? Ini adalah amal jama'i, amal kebaikan bersama-sama. Adanya kenikmatan-kenikmatan dalam urusan agama kita, taruhlah misalnya dalam suatu lingkup, misalnya kajian seperti ini, ada kajian ilmiah. Itu mesti ada orang-orang yang bertawun di dalamnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertawunlah kalian dalam urusan-urusan kebaikan dan urusan-urusan ketakwaan. Maka bentuk syukur kita dalam menjaga nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat berada di atas jalan sunnah ini, bertawun dengan orang-orang yang ya berjasa menjadi wasilah perantara hidayah itu sampai kepada kita. Bertawun dengan para ustaz yang mengajar. Bertawun dengan pengurus masjid, takmir masjid yang mengelola pengajian tersebut. Bertawun dengan ikhwah, saudara-saudara ya, yang mereka senantiasa mendukung proses ya, pengajian seperti ini berjalan lancar misalnya. Maka mereka yang mampu bertawun dengan hartanya, mereka tawun dengan hartanya. Mereka yang mampu bertawun dengan tenaganya, mereka bertawun dengan tenaganya. Mereka yang mampu bertawun dengan ide-ide dan pemikiran-pemikirannya, mereka bertawun dengan sumbang, saran dan idenya. mereka-mereka yang belum mampu bertawun dengan semua hal yang saya sebutkan di atas, minimalnya mereka mendoakan dan tidak mengganggu, tidak membuat hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang bisa membuat semrawut nikmat yang semula itu. Lancar-lancar saja kita nikmati, tapi kadang ada banyak orang yang tidak bersyukur. Dia akhirnya apa? Malah ngeriwui, bantu tidak, tapi malah membuat kegaduhan. Maka orang-orang yang bersyukur, ikhwani fillah, dia akan menarik diri dari kegaduhan yang seperti ini. Jika dia tidak mampu membantu dengan materi, dengan tenaga, dengan pemikiran, dia akan membantu dengan doa. Dia akan membantu dengan doa dan sikap-sikapnya untuk tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan yang merusak nikmat tersebut. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk mensyukuri nikmat itu adalah berterima kasih, menghargai jasa-jasa dari orang-orang yang ikut andil nikmat itu sampai kepada kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengingatkan, la yashkurullaha, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, man la yashkurin nasa, orang-orang yang tidak mampu berterima kasih pada kebaikan-kebaikan manusia yang berjasa kepada dirinya. Di dalam nikmat keilmuan, nikmat hidayah, nikmat taufik di atas sunnah, bertambahnya keilmuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita, sehingga kita bisa beribadah dengan benar yang dahulunya kita jahil. Kita berada bisa istiqomah di atas sunnah yang dahulunya kita termasuk orang-orang yang jatuh pada kebid'ahan. Itu semua tidak lepas dari jasa banyak orang. Jasa ustadz-ustadz yang mendidik kita, menyampaikan ilmu tersebut sehingga dari semula kita tidak tahu menjadi tahu. Dari semula kita malas mengamalkannya menjadi giat mengamalkannya. Dari semula kita menentang menjadi menerimanya dengan lapang dada. Ada andil banyak orang di situ. Maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih dengan mendukung dan mendoakan mereka. Dan tidak menjatuhkan kredibilitas dan nama baik mereka, tidak membuat kasak kusuk di belakang mereka yang membuat dakwah ini tercoreng, menjadikan dakwah ini kontraproduktif, menjadi tidak produktif, tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena ada kurangnya rasa terima kasih dari sebagian orang yang mereka ini waliyazubillah, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini, membuat kegiatan-kegiatan positif, nikmat-nikmat yang semula sampai kepada kita dengan aman, nyaman, akhirnya tersendat, terganggu. Kita jangan jadi bagian-bagian orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah banyak menghadirkan jasa bagi kepentingan dirinya, terkhusus dalam urusan-urusan agama dan akhiratnya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik kepada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Memberikan kepada kita hidayah agar senantiasa istiqomah. Dan memberikan kepada kita hati yang lapang, hati yang bersih. Sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.